prinsip fondasi di mana nanti akan di atasnya itu dibangun sunnah, dibangun seluruh ajaran Nabi SAW adalah berpegang teguh dengan prinsip yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW, meniru mereka, meninggalkan bid'ah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad. Hadihi usul sunnah indana, inilah prinsip sunnah bagi kami. Maknanya adalah bahasanya kami, karena Imam Ahmad mengatakan kami bukan aku, bahasanya kami para ahli sunnah, usul sunnah menurut kami dan menurut para ulama adalah berpegang teguh dengan prinsip yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW, meniru mereka dan meninggalkan bid'ah. Karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim adalah manusia yang paling mulia, sehingga para ulama menjadikan itu sebagai prinsip, menjadikan pemahaman mereka sebagai prinsip. La kana wa la yakunu mithlahum, tidak ada manusia yang sama seperti sahabat dan tidak akan ada orang yang menduduki derajatnya sahabat. Umat-umat masa silam tidak ada yang seperti sahabat, dan umat mendatang juga tidak akan ada yang sama seperti sahabat. Was-sahabatu jam'u sahabiyin, kata as-sahabah itu bentuk jamak dari sahabi. Siapakah sahabi? Mereka adalah orang yang bertemu Nabi SAW dalam kondisi beriman dan mati dalam kondisi membawa Islam, meskipun sempat murtad. Murtad kemudian tobat, kembali lagi masuk Islam dan mati muslim, ini masih bisa disebut sahabat. Wa hadza asahhu makilah fi ta'rifi sahabi, dan ini adalah definisi yang paling tepat tentang sahabat, yaitu orang yang ketemu Nabi SAW dalam keadaan beriman, meskipun sesaat, kemudian mati dalam Islam. Dan definisi ini lebih baik daripada definisi orang yang menyatakan bahasanya sahabat adalah man ro'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ungkapan yang pertama, bertemu, itu lebih tepat, dan bertemu dengan melihat jelas berbeda. Sehingga kalau kita ungkapkan dengan bertemu, maka termasuk di dalamnya adalah sahabat yang buta seperti Abdullah ibn Umi Maktum. Beliau bertemu Nabi SAW, namun beliau belum pernah melihat Nabi SAW karena beliau sahabat yang buta. Meskipun demikian, ulama sepakat Abdullah bin Umi Maktum adalah sahabi, seorang sahabat. Karena itu ungkapan bertemu lebih bagus daripada ungkapan melihat. Setiap orang yang bertemu Nabi SAW beriman kepada beliau, dalam kondisi beriman kepada beliau, walau lahdatan, meskipun hanya sesaat, meskipun hanya mendapatkan satu hadis atau melihat satu ibadah Nabi SAW, dan dia mati dalam kondisi masih muslim, maka dia adalah sahabat. Sehingga definisi ini mencakup sahabat junior, termasuk anak-anak sahabat yang ditahnik oleh Nabi SAW. Ketemu Nabi SAW waktu masih bayi, digendong Nabi, ditahnik, dikasih kurma oleh Nabi SAW, maka mereka termasuk sahabat. Ini berdasarkan keterangan Syekh Ar-Rajihi. Wasahabatu yatafawatun wa yakhtalifuna fi suhbah, karena itulah para sahabat bertingkat-tingkat dan berbeda-beda derajatnya sesuai dengan derajat seberapa jauh dia bersahabat bersama Nabi SAW, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh mu'alif rahimahullah. Maka orang yang persahabatannya dengan Nabi SAW lebih lama, dia lebih afdal dibandingkan orang yang tidak terlalu lama dalam mendampingi Nabi SAW. Sementara orang-orang Arab yang pernah melihat Nabi SAW, wa amanu bihi, dan mereka beriman kepada Nabi SAW, laisu kasohabatil ladina lazamun nabiyya sinina wa ashharo, tentu saja derajatnya tidak sebagaimana para sahabat yang selalu mendampingi Nabi SAW bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Namun masing-masing memiliki jatah disebut sebagai sahabat. Mereka semua berhak untuk menyandang gelar sahabat. Hanya saja laki yajma'uhum wasfus suhbah, sekalipun mereka berbeda tingkatannya, mereka layak untuk atau semuanya memiliki sifat yang sama, yaitu sahabat. Kemudian keistimewaan sahabat adalah keistimewaan yang khusus, di mana dia menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan ini tidak ada satupun generasi setelahnya yang menyamai sahabat, baik di kalangan tabi'in maupun para ulama setelahnya. Maka orang yang pernah menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah mendengar sabda beliau atau bahkan berziarah bersama beliau, tadi maziyatun khassah li sahabat. Ini keistimewaan khusus bagi sahabat. La li ghairihim, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sekalipun hanya bertemu sesaat, pernah mendengar satu hadis, itu memiliki keistimewaan khusus dibandingkan generasi setelahnya. Dan jangan dikira seperti ini sesuatu yang sifatnya kebetulan, karena tidak ada sunnah. Bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala menunjuk orang-orang di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan. Namun betul-betul Allah pilih siapa saja yang berhak untuk bisa ketemu dengan Nabi-Nya dan menyertai Nabi-Nya. Sebagaimana keterangan dalam hadis Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, Innallaha la yaqtari ila qulubil ibad. Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati seluruh hamba, dan Allah melihat hati Muhammad adalah khairu qulubil ibad, hati hamba yang paling baik. Fakhtara bin nubuwah, kemudian Allah pilih beliau untuk jadi nabi. Kemudian Allah melihat lagi hati-hati para hambanya, hati para hambanya, kemudian Allah melihat hati yang terbaik adalah manusia-manusia yang menjadi para sahabatnya. Fakhtara bi suhbatihi atau fakhtara bi suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat para nabinya. Sehingga sekalipun ketemu hanya sesaat, ya, hanya mendengar satu hadis, bahkan mungkin dia masih kecil, itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata kebetulan. Sampai di sini hingga Syekh Ar-Razi mengatakan hatta lau faqa fa'du tabi'in as-sahabata mathalan fil ibadah. Bahkan andai kan ada sebagian tabi'in yang dia mendahului sahabat, mengungguli sahabat dalam masalah ibadah, namun mereka tidak mampu untuk mencapai derajat sebagaimana derajatnya para sahabat. Karena as-sohbah, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laha maziyatun khassah, memiliki keistimewaan khusus. Oleh karena itu, ketika ada sebagian orang yang hendak membandingkan antara Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz itu tabi'in, mau dibandingkan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang waroh, orang yang adil, yang sangat terkenal dengan sifat-sifat mulianya. Sementara Muawiyah adalah as-sahabi al-jalil, seorang sahabat yang mulia. Qala ba'du ahli ilmi, kata sebagian ulama, di sini ada keterangan umumnya, bahasanya yang mengatakan ini adalah Abdullah bin Mubarak, gurunya Imam Bukhari. Kata Abdullah bin Mubarak, al-gubbarul ladzi takhala fi anfi Muawiyah fi jihati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'talu bi warai Umar bin Abdul Aziz. Apakah kita layak, kita berani untuk membandingkan setitik debu yang masuk di hidungnya Muawiyah ketika beliau berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beranikah kita bandingkan dengan sikap waroknya Umar bin Abdul Aziz? Apakah kamu mau membandingkan seperti ini? Kata orang tadi, na'am, kami mau membandingkan seperti itu. Umar bin Abdul Aziz memiliki keutamaan yang banyak, memiliki keistimewaan yang banyak. Meskipun demikian, la yulhaqu martabata sahabat, dia tidak bisa menyamai derajat, tidak bisa menduduki derajatnya sahabat. As-suhbatu maziyatun khassah lis sahabat, Menjadi sahabat adalah keistimewaan khusus yang hanya dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW. Tidak ada makhluk di masa silam yang seperti sahabat, juga tidak akan ada makhluk di masa mendatang yang bisa menyamai sahabat. Sehingga tidak mungkin ada orang setelahnya yang bisa disamakan dengan sahabat. Kita lihat footnote-nya disebutkan dalam kitab Wafayatul A'yan Karya Ibnu Khalaqan. Dinukil dari Abu Ali An-Nasa'i Al-Jubani bahasanya Abdullah bin Mubarak Su'ilah, beliau pernah ditanya, Ayyuhuma afdal Muawiyah bin Abi Sufyan an Umar bin Abdul Aziz? Mana yang lebih afdal, Muawiyah ataukah Umar bin Abdul Aziz? Ini pertanyaan bodoh ya. Tapi kemudian dijawab oleh Abdullah bin Umar, wallahi innal ghubar alladhi dakhala fi anbi Muawiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalu min Umar bi alfi marrah. Demi Allah, bahasanya debu yang masuk ke hidungnya Muawiyah ketika bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih afdol daripada 1000 Umar bin Abdul Aziz. Baru debunya yang dibandingkan, bukan orangnya. Kemudian apa alasannya? Kata Abdullah bin Mubarak, Sallam Muawiyatun khalfa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam faqala sami'allahu liman hamidah faqala Muawiyah Rabbana walakal hamdu fama ba'da hadza. Muawiyah pernah sholat di belakang Nabi SAW, kemudian ketika Nabi i'tidal beliau membaca sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar setiap orang yang memujinya. Maksudnya Allah mengijabai semua orang yang memujinya. Kalimat sami'allahu liman hamidah itu berita, namun maknanya doa. Ya Allah, ijabailah setiap orang yang memujimu. Berita tadi maknanya doa. Karena konsekuensi dari Allah mendengar doa itu adalah Allah mengijabai doa. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Muawiyah yang berada di belakang Nabi SAW sebagai makmum membaca Rabbana walakal hamd. Ya Allah, hanya milikmu segala bentuk pujian. Berarti Muawiyah termasuk orang yang mengikuti doanya Nabi SAW ketika sholat. Fama ba'da hadza, kalau sudah melakukan seperti ini, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan selain sahabat? Oleh karena itu, walidzalika as-sahabatu kulluhum udul, oleh karena itu seluruh sahabat Nabi SAW adalah orang yang adil. Orang yang adil itu artinya memenuhi semua sifat manusia sempurna, baik perangainya dia orang yang warok, orang yang zuhud dan seterusnya. Fala yang bagi bahtu fi adalatihim, karena itu tidak selayaknya kita meragukan dan mencari-cari keadilan sahabat. Sedangkan orang yang setelah mereka fala buta minal bahti an adalatihim, maka perlu kita cari tingkat keadilannya. Diterima dan tidaknya hadis itu tergantung dari keadilan perawi. Kalau perawi itu bukan perawi yang adil, nanti hadisnya ditolak. Nah, dalam pembahasan tentang takhrij hadis, ini pelajaran berharga. Ketika kita menyebut nama ulama generasi setelah sahabat, maka kita boleh menyebut misalnya siapa? Imam Fulan Siqqatun sahabat. Imam Fulan adalah orang yang terpercaya, orang yang kuat hafalannya, atau dengan sifat-sifat yang lainnya. Fulan orang yang siqqah, orang yang shaduq, abid, ahli ibadah dan seterusnya. Tapi kalau nama sahabat seperti ini enggak boleh. Dari Abu Hurairah, orang yang siqqah, abid, sahabat enggak boleh. Berarti dia enggak paham. Kalau sudah masuk sahabat, cukup kita sebut Sahabiyun Jalil, selesai, titik. Sekalipun itu sahabat yang sangat tidak terkenal, misalnya Lakit bin Sobrok. Sahabat Lakit bin Sobrok, kita cuma sebut Sahabiyun Jalil. Atau Anas bin Malik Al-Ka'bi. Bukan Anas bin Malik Al-Ansari ya. yang kata Turmudi hanya ada satu hadis dari Anas bin Malik Al-Ka'bi, sahabat yang sangat tidak terkenal misalnya. Cukup kita sebut Anas bin Malik Al-Ka'bi sahabiyun jadi. Tidak boleh kita nyatakan dia orang yang thiqah terpercaya, enggak perlu. Justru malah menurunkan derajatnya. Karena gelar dalam sosok yang sudah sempurna itu justru menurunkan derajatnya. Kita tidak pernah menyebut Dr. Syekh Imubas. Enggak perlu dokter. Syekh Husaini itu lulusan S1 ya. Syekh Husaini LC itu malah menurunkan derajatnya. Karena seperti ini tidak perlu terlalu tinggi derajatnya sampai harus kemudian melibatkan gelar bagi beliau. Ya, karena itu kita tidak boleh al-bahtu mencari-cari atau membahas tentang keadilan sahabat, apakah mereka orang adil ataukah tidak, apakah mereka orang thiqah ataukah tidak, apakah mereka orang yang dobit, yang kuat hafalannya ataukah tidak. Tidak boleh semacam ini. Fakul wahidin min ruwatil hadis yubhasu anhul a'immah, yubhasu anhul a'immah. Semua perawi hadis di sana diteliti oleh para imam tentang derajat keadilannya, kekuatan hafalannya, dan tingkat kepercayaannya, baik dia ulama tabi'in ataukah generasi setelahnya. Sedangkan para sahabat Nabi SAW, fakulluhum udul, semuanya orang yang adil, tidak perlu dibahas, dicari tingkat keadilannya. Radhiyallahu anhum wa arduhum. Kemudian telah lewat pengertian tentang al-asl. Ketika kita memberikan penjelasan ucapan Imam Ahmad, usul sunnah indana. Yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah kata beliau adalah diddul bid'ah, lawan dari bid'ah. Sedangkan bid'ah adalah al-hadatsu fid-din, sesuatu yang baru dalam masalah agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man ahdatsa fi amrin hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang membuat sesuatu yang baru fi amrina hadza, dalam urusanku ini. Ini mohon diterjemahkan dalam urusan, bukan dalam perintah. Karena tidak semua urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam diungkapkan dalam bentuk perintah. Ada urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalilnya dalam bentuk perbuatan, praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ enggak ada perintah, tapi adanya praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amrina di sini adalah jamak dari umur, bukan jamak dari awamir. Kalau amrun jamak awamir maknanya perintah. Kalau amrun jamak umur maknanya urusan. Dan apa urusan Nabi SAW? Agama. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusanku ini, yaitu dalam masalah agama, ma laisa minhu, yang di situ tidak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka amalnya tertolak. Sehingga berdasarkan hadis ini, bid'ah itu memiliki tiga batasan. Yang pertama, sesuatu itu sesuatu yang baru, artinya tidak ada contohnya dari Nabi SAW maupun sahabat. Yang kedua, bi amrina, dalam urusan kami, dalam masalah agama. Yang ketiga, ma laisa minhu, yang tidak ada dalilnya. Jika terpenuhi tiga batasan ini, tiga kriteria ini, maka layak disebut bid'ah. Karena itu kalau ada perbuatan yang baru tapi di luar urusan Nabi SAW, ya, tidak perlu kita terlalu memaksakan diri menyebut dengan bid'ah. Sehingga jangan berani-berani menyebut pengeras suara bid'ah, kendaraan bid'ah, terlalu berlebihan. Dan tentang orang yang mau membela bid'ah hasanah, kan adanya benda-benda seperti ini. Ini semuanya sesuatu yang baru. Kalau bid'ah itu semuanya dolalah, kita enggak boleh pakai sepeda motor, kita enggak boleh pakai mikrofon. Nanti dia terlalu berlebihan dalam mendefinisikan bid'ah. Sampai yang seperti ini saja mau dianggap bid'ah. Meskipun demikian, dia tukang bid'ah. Berlebihan mendefinisikan bid'ah dan sekaligus menjadi ahli bid'ah. bid'ah yang dia ikuti dibela dengan membid'ahkan sesuatu yang bukan bid'ah. Fakullu hadatsin fid dini fahuwa bid'ah, maka segala bentuk yang baru dalam agama itulah bid'ah. Sedangkan sunnah dalam pengertian al-hadis adalah masabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takdiran. Segala sesuatu yang sahih dari Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Karena itu, berdasarkan definisi ini, maka sunnah bisa jadi bermakna wajib, waqad takunu mustahabbah, dan bisa jadi hukumnya sunnah, dan waqad takunu fardhon wa aslan, dan bisa jadi statusnya adalah fardu dan prinsip dalam masalah agama. Karena yang namanya sunnah adalah segala sesuatu yang sahih dari Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Prinsip sunnah Nabi SAW allati hiya qawlu wa fi'lu wa taqriruhu, yang isinya adalah ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi SAW, adalah berpegang teguh dengan prinsip yang dipegangi oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meniru mereka serta meninggalkan bid'ah. Orang baru bisa melaksanakan ucapan, perbuatan dan takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna kalau dia memiliki pemahaman seperti pemahaman sahabat. Itu makna usul sunnah indana atau masuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Watamasuk, tamasuk maknanya adalah luzumu syai' wa tashabbus bihi, memegangi sesuatu dan mempertahankan sesuatu itu, memeganginya dengan kuat, tidak meninggalkannya dan tidak pula menyia-nyiakannya. Maknanya di sini adalah berpegang teguh dengan apa yang menjadi prinsip para sahabat Nabi SAW, meniru mereka, biantahdu hadwahum, menyerupai atau meniru bagaimana apa yang mereka lakukan, hadu hadwahum, itu melakukan tindakan yang sama persis dengan mereka. Wataf alumis lafi'lihim, melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka dan mengucapkan seperti ucapan mereka dan beramal seperti amal mereka. Sedangkan keterangan Imam Ahmad, tarkul bidah, meninggalkan seluruh bidah. Bidah jamak dari bid'ah, yaitu sesuatu yang baru dalam masalah agama sebagaimana yang telah lewat. Dan makna di sini adalah bahasanya di antara usuluddin, prinsip dalam agama menurut kami, kata Imam Ahmad, adalah meninggalkan segala sesuatu yang baru dalam masalah agama. Karena itulah Imam Ahmad mengatakan wa kullu bid'atin dhalalatun, seluruh bid'ah itu sesat. Wal aslu, yang menjadi prinsip bahasanya anna hadza juz'un min hadis wal aslu, dan dasarnya keterangan Imam Ahmad ini adalah potongan dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, di mana Irbad menceritakan shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami kami salat subuh. Shallabi itu ngimami ya. Data yaumin, pada satu hari. Tsumma aqbala alaina fa wa'adana mau'idatan balighatan. Lalu beliau menghadap ke jamaah selesai salat dan memberikan nasihat yang sangat menyentuh. Dzurifat adzarafat minhal uyun, di mana air mata mengalir karena mendengar nasihat ini. Wawajilat minhal qulub, dan hati itu bergemuruh, berguncang karena nasihat Nabi sama-sama ini. Namun di sini Irbad bin Sariyah tidak menyebutkan apa nasihat beliau. Pokoknya Nabi sama-sama memberikan nasihat yang sangat menyentuh, sampai banyak yang menangis, hatinya sedih, tapi tidak disebutkan apa nasihatnya. Dan wallahu a'lam, hingga saat ini kita tidak menemukan adanya riwayat yang menyebutkan nasihat yang begitu berharga itu, sampai membuat para sahabat nangis. Kemudian Irbad menyebutkan potongan belakangnya. Faqala qa'il, lalu ada sahabat yang bertanya. Terus sebelumnya di sini dalil peristiwa irbad ini dalil bolehnya kultum setelah sholat dan itu tidak dianggap mengganggu zikir. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak minta izin. Mohon maaf mengganggu zikir dan doa jamaah sekalian. Tidak demikian. Beliau mau menyampaikan kultum, ya sampaikan saja. Meskipun waktu itu waktu zikir. Namun ini lebih mendesak sehingga ilmu lebih diutamakan daripada amal sunnah. Dan itu salah satu di antara prinsip menerapkan ilmu lebih afdal daripada amal sunnah. Ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idhatu muwadda'in. Ini seperti nasihat orang yang mau meninggal. Fa'ausina, maka berikanlah nasihat kepada kami. Mau'idhatnya apa? Enggak ada di hadis. Ini sahabat setelah nangis, kemudian beliau merasa nampaknya Nabi SAW sudah mendekati ajalnya. Sangat disayangkan kalau tidak ada potongan nasihat itu. Fa'ausina, maka berikanlah nasihat kepada kami. Wa filahdin famada ta'had ilaina, apa yang engkau pesankan bagi kami. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallah, aku nasihatkan kepada kalian, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Artinya adalah ilzamu taqwallah, pegangilah takwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah tentunya adalah takut kepada Allah, khauf, mengembangkan takut kepada Allah dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan inti takwa adalah mengesakan Allah serta mengikhlaskan agama, hati, agama, seluruh amal lillah, hanya untuk Allah. Usikum bitaqwallahi wassam'i wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemerintah. Yakni maksudnya adalah mendengar dan taat li wulatil umur, kepada pemerintah. Sahabat memahami ini. Nabi SAW yang berpesan, dengarkan dan taati. Itu siapa yang didengarkan dan siapa yang ditaati? Jawabannya adalah pemerintah, bukan Allah. Dengarkan dan taati Allah. Ya jelas mereka semua paham, karena sebelumnya sudah ada perintah untuk takwa. Sehingga makna dengarkan dan taati di sini bukan dengarkan dan taati Allah, tapi dengarkan dan taati orang yang menjadi pemimpin kalian. Wa in abdan habasyian, meskipun pemimpin kalian itu adalah seorang budak habsyi, seorang budak hitam, sudah budak, kemudian dia berkulit hitam. Ya, tentu saja harganya lebih murah daripada budak berkulit putih, tapi tergantung fungsinya ya. Dan ini mubalaghah, karena tidak mungkin yang namanya budak jadi pemimpin. Dan syarat untuk bisa jadi waliul amri enggak boleh budak. Nanti kalau waliul amri budak, ada tuannya di atasnya. Dia dikendalikan oleh orang lain. Wa bilafdin, dalam lafaz yang lain, wa in umira alaikum 'abdun habasyun, meskipun yang memerintahkan kalian, yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak kulit hitam. Fa innahu may ya'ish minkum fa'ti fasayara ikhtilafan katsira. Karena orang yang hidup setelahku di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang banyak. Dan ini terbukti dengan munculnya berbagai macam perselisihan di zaman Khalifah Utsman, demikian pula Ali bin Abi Thalib dan setelahnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dan benarlah apa yang disabdakan Nabi SAW, sebuah tatanan masyarakat itu bisa hidup sangat nyaman kalau mereka menjadi manusia, rakyat yang memiliki prinsip taat dan tunduk kepada pemimpinnya. Ada, ya ini mungkin jadi pelajaran bagi kita. Saya punya seorang teman, dia punya ipar orang Perancis. Saudara ipar orang Perancis. Terus iseng-iseng teman saya ini tanya kepada saudara iparnya, apa komentar Anda tentang Islam? Kata dia, Islam itu agama labil. Apa buktinya? Timur Tengah itu gak pernah tenang. Timur Tengah gak pernah tenang. Mesti ada gejolak politik. Oh, berarti benar. Saya terus baca, berarti benar apa yang disampaikan di sini. Orang Barat itu bisa menilai, sampai menilai benar dan tidaknya sebuah agama dinilai dari tatanan masyarakatnya. Penganut Islam tuh kayak gitu, nggak pernah taat sama pemerintahnya. Padahal tidak seperti ini yang diajarkan oleh Islam. Ini berbeda dengan negeri Saudi yang menganut sistem kerajaan sehingga tidak ada pemilu, hemat luar biasa. Ya, di sana sangat ditekankan oleh para ulamanya, ulama yang paling atas sampai ulama yang dai-dai tingkat bawah untuk selalu taat dan tunduk pada pemerintah, sehingga jauh lebih stabil dibandingkan negara-negara tetangganya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka pegangilah sunnahku dan sunnah khulafa'il mahdiyyin, para khalifah pengganti. Khalifah ibaratnya pengganti, disebut pengganti karena dia menggantikan pemimpin sebelumnya. Dan dulu gelarnya Abu Bakar adalah Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gelarnya Umar Khalifatul Khalifati Rasulillah, pengganti-penggantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terlalu panjang, kemudian Umar minta panggil saja Amirul Mukminin. Dan sejak itu pemimpin kaum muslimin dipanggil Amirul Mukminin. Beliau yang pertama untuk pemimpin. Kalau Amirul Mukminin secara mutlak yang pertama bernama Abdullah bin Jahsy. Saudaranya Zainab bintu Jahsy, istri Nabi SAW. Itu orang yang pertama dipanggil Amirul Mukminin ketika beliau menjadi pemimpin syariah, menjadi pemimpin utusan perang. Tapi kalau presiden yang pertama dipanggil Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Al-Mahdiyin yang dia mendapatkan petunjuk, artinya ilmunya benar, pemahamannya benar. Ar-Rasyidin, dan dia adalah orang yang ar-Rasyid, orang yang amalnya benar, amalnya sesuai ilmunya. Disebut ar-Rasyid dari kata risyad, risyad itu artinya batu keras. Sohroh, sohroh, batu hitam yang keras itu namanya risyad. Karena orang yang rasyid itu sangat istiqomah, keras, memegang prinsip. Apa yang difahami, tidak ada toleransi. Itu yang dilaksanakan. Nah, para pengganti Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin disifati dengan rasyid karena dia orang yang memegang prinsip, teguh dalam memegang prinsip. Ibarat batu yang keras, teguh pendiriannya. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah itu dan gigitlah sunnah itu. Di sini pakai dhamir mufrad ha, bukan huma. Nabi SAW tadi di awal hadis, ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Apakah sunnah beliau dan sunnah Khulafaur Rasyidin berbeda? Jawabannya tidak, karena dilanjutkan hadis Nabi SAW menggunakan dhamir mufrad. Tamassaku biha, pegangi sunnah itu, karena dua sunnah ini hakikatnya satu. Terus apa fungsi sunnah Khulafaur Rasyidin? Fungsi sunnah Khulafaur Rasyidin adalah penjelas untuk sunnah Nabi SAW. Wa'adu alaiha, gigit sunnah itu binna wajir, dengan gerahan kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hindarilah perkara-perkara yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena semua perkara yang baru itu bid'ah dan seluruh bid'ah itu sesat. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh banyak ulama. Kemudian Fa'imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW, meniru mereka, meninggalkan bid'ah. Summa qal, lalu Imam Ahmad mengatakan, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, seluruh bid'ah semuanya sesat. Demikian yang bisa kita baca, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.